Kan rukun iman itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, kepada nabinya, kepada hari akhirat dan qada, terakhir qada dan qadar. Nanti kita pelajari bersama ini. Tapi intinya begini sebelum kita urai. Kalau sekedar beriman dan atau mempercayai untuk apa? Untuk apa? Masa iman kok enggak pernah diterjemahkan, enggak pernah diaplikasi? Yang disebut beriman misalnya kepada Quran. Ya Anda harus membangun hidup Anda bisa menjadi aman dengan Quran. Jadi ini kerja sosial, ini kerja individu, ini kerja sejarah. Kalau Anda percaya kepada qada dan qadar, maka Anda harus memanage hidup Anda, hati Anda, pikiran Anda, perilaku Anda dan keputusan Anda untuk supaya Anda merasa tetap aman di dalam qada dan qadarnya Allah. Contoh aja, qada qadar itu apa contohnya? Kita menyebutnya nasib lah kalau di Indonesia. Ada lagi kata takdir. Ada lagi kata kudroh, itu satu famili. Cuma tapi intinya adalah yang Allah tentukan. Misalnya tidak ada apa-apa terus ada Hendra. Ini kehendak Hendra apa kehendak Allah? Berarti qada dan qadar. Ini Hendra bisa nolak enggak? Nasib menjadi Hendra ini. Enggak bisa menolak. Hendra rambutnya agak keriting. Dia bisa nolak enggak? Saya memutih kumis dan rambut saya. Ini ketentuan saya, kemauan saya apa kemauan Allah? Saya bisa melawan enggak? Nutupin bisa, dicat. Ya. Tapi saya dilarang oleh istri saya, awas enggak sampai ngecat-ngecat. Ngecat tembok aja, enggak usah rai. Nah, tolong Anda cari, Mas. Dari yang Anda alami ini, mana prosentase qada qadar, mana prosentase ikhtiar Anda. Karena antara kemauan dan pemahaman Anda terhadap hidup dengan takdir atau qada qadar itu ada jaraknya. Nah, jarak ini yang tidak pernah diolah oleh pemahaman manusia. Nanti kamu sendiri yang bikin, kamu bilang takdir. Kamu, wong ini takdir Allah, kamu lawan-lawan. Gak bisa dong kamu lawan takdir Allah. Jadi misalnya Anda jadi orang Indonesia, takdir bukan? Takdir. Nah, nasibmu emang. Kalau sekarang Indonesia kayak gini, emang bagian dari nasibmu. Yes, ye. Mana yang Anda bisa atasi, mana yang Anda tidak bisa. Yang tidak bisa diatasi, ya jangan, gak usah diatasi, wong itu nasib dari Allah pada Anda. Cuman harus ngerti yang mana nasib, yang mana tidak. Jangan nanti cerai yang disalahkan Allah. Mbak, apa tidak ingin terus toh dengan mas ini gitu? Ya saya sih pengennya terus, cuman Allah menentukan lain. Nuh jawabnya. Terus Allah, loh, aku gak lapo-lapo. Wah, aku sendirian. Pas kawin tidak bilang takdir, pas cerai bilang takdir. Arek-arek ngono iku apa? Ya ini juga enggak terjadi. Gusti Allah ini ya enggak mungkin juga. Itu gambaran untuk Anda. Tolong Anda juga jangan terlalu rewel-rewel amat.